Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ حَاضِرِينَ قَوْمَ مُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا الْحَمْدُ لِلَّهِ كِتَابُ الشُّكْرِ كَبَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى yang menjalankan langkah kaki kita menuju ke majlis ta'lim di masjid ini. Mudah-mudahan semua itu tercatat sebagai amal saleh bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan diutusnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai pembawa petunjuk bagi umat manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Rasul pasti bisa membimbing manusia, mengajar, mengarahkan, mengajak, membimbing manusia menuju siratal mustaqim. Hal ini kaum muslimin kami angkat sebagai mukaddimah singkat bahwa petunjuk itu sudah ada. Al-hidayah itu sudah ada. Al-hidayah itu ada pada bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an secara umum semua rasul membawa petunjuk. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus rasul-rasulnya dengan membawa petunjuk dan membawa agama yang hak. Petunjuk itu sudah ada. Siapa yang mempelajarinya maka dia akan mendapatkan petunjuk. Siapa yang tidak pernah mempelajarinya, maka dia tidak akan tahu petunjuk. Walaupun dia berdoa ihdinas siratal mustaqim pada setiap sholatnya. Dikarenakan hidayah itu ekor muslimin turun kepada Nabi kita berupa wahyu. Dan itu adalah ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengajarkan ilmu itu, Nabi mengajarkan wahyu itu kepada para sahabatnya dan merekalah orang yang sudah dipastikan di atas hidayah karena belajar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa in tuti'uhu tahtadu. Jikalau kalian mentaatinya, maka sungguh kalian telah mendapatkan hidayah. Para sahabat Nabi mentaati Rasul. Mentaati itu maknanya mendengarkan ilmu dan mengamalkannya. Bukan mentaati diri kita, semua kita. Tetapi mendengarkan ilmunya Rasul. Bimbingan beliau. Dan amalkan. Jangan mengikuti selera kita. Jangan mengikuti ucapan orang lain. Jangan mengikuti alam pikiran dan perasaan kita. Tetapi mendengarkan Nabi berbicara apa? Itu adalah huda, petunjuk. Dan amalkan itu. Begitulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Karena itu mereka telah dipastikan. Mereka kaum yang ar-rasyidun al-mahdiyun. Telah terbimbing ar-rasyidin. Telah terbimbing al-mahdiyin. Kaum yang telah pasti di atas hidayah. Maka kaum muslimin, bila mana ada orang yang dia mau cari hidayah, mau cari petunjuk, ketahuilah engkau tidak akan mendapatinya kecuali engkau belajar ilmunya Rasul yang berupa Al-Quran dan Al-Hadis dan praktek langsung beliau serta pemahaman dan tafsir beliau yang ada di zaman beliau dengan para sahabatnya. Karena itu adalah yang diridhoi oleh Allah. Itu hidayah. Kalau kamu mencari hidayah dengan menyepi. Menyepi itu bahasa Indonesia. Bahasa lainnya tapa. Menyendiri. Bahasa Arabnya uzlah. Anda tidak akan mendapatkan hidayah. Anda akan mendapatkan bisikan syaitan. Pasti. Dari mana kita tahu itu pasti, wahai kaum muslimin? Ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul." Ilmu agama, petunjuk dalam agama, bimbingan dalam agama adalah apa yang Allah firmankan dan yang apa Rasulullah sabdakan. Yani firman Allah dan sabda Nabi itu petunjuk. Kalau kamu mencari petunjuk bukan pada dua hal ini, maka kamu akan mendapati wasawisi syayatin, bisikan-bisikan syaitan. Kamu menyendiri, maka yang datang ke otakmu anggapan benar. Siapa yang menganggap benar? Dirimu. Anggapan jelek, siapa yang menganggap jelek? Dirimu. Dengan masukan dari syaitan, dengan pertimbangan-pertimbangan dari syaitan, karena kamu mengambil petunjuk bukan dari tempatnya. Orang yang belajar ilmu mantik disebut kalau para ulama, man tamantaqa faqad tazandaqa. Barang siapa yang dia belajar ilmu mantik, maka sungguh dia akan menjadi zindiq. Apa zindiq? Munafik tulen. Munafik asli. Karena dia tidak mendapatkan petunjuk dengan belajar ilmu mantik. Ilmu mantik itu nama lainnya filsafat atau ilmu kalam. Bukan di situ letak kamu belajar petunjuk bagi manusia. Di situ letaknya syaitan. Hakala kaum muslimin. Demikianlah kaum muslimin. Cara kita menggapai al-hidayah. Dan ini mukadimah singkat. Karena kitab kita masih tebal. Nanti tiba-tiba habis waktu mukadimah tok. Dimarahi sama orang nanti. Tetapi ini penting untuk kami ingatkan. Karena banyak orang yang ingin mendapatkan hidayah. Tetapi dia tidak mengambil dari sumbernya. Akibatnya dia jatuh pada bid'ah. Dolalah. Dia merasa tidak pada bid'ah dolalah. Tetapi dia merasa pada ibadah yang makbulah. Bid'ah yang sesat. Tetapi dia merasa ibadah yang diterima. Dikarenakan dia tidak meraih hidayah pada sumbernya. Dia sesat, menyimpang, tapi dia merasa benar. Itulah dia ucapan Imam Syafi'i. Semua itu bisikan syaitan. Yang itu sesat, tetapi dikesankan oleh syaitan itu hak. Waspadalah dari ini. Bisa jadi kita jatuh pada bid'ah atau kesesatan. tetapi kita merasa baik dan benar dikarenakan kita tidak mendapatkan hidayah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara hidayah adalah pada bab yang akan kita baca. Hidayah itu ajaran Nabi. Sudah kita lewati banyak kitab. Yang di situ terdapat qala Allah wa qala Rasul. Firman Allah dan sabda Rasul. Itu hidayah. Itu ilmu bermanfaat. Seperti bab yang sebelum ini kita baca. Tentang wajibnya beriman kepada takdir. Sudah kita baca dalil tentang itu. Itu adalah petunjuk. Maka pada malam ini kita akan membahas tentang satu perkara. Dilarangnya kita mencela apa? Saburih atau sabudahr. Mencela berjalannya waktu dan masa. Misal seperti mengatakan zaman ini zaman jelek. Masa jelek. Waktu-waktu jelek dan buruk. Jangan wahai kaum muslimin. Itu dilarang dalam agama kita. Ya? Dikarenakan zaman itu atau waktu adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengedarkannya. Allah yang menjalankannya. Kondisi apapun itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Engkau menjelekkan itu berarti Anda menjelekkan sang pengatur masa atau pengatur waktu atau hububuri terhempasnya angin dan yang lainnya. Ini bagian dari ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang akan kita baca dalam kesempatan malam hari ini. Yang ini masuk pada permasalahan jahiliyah yang ke-46. Kita masuk yang 46. Dalam kitab kita terdapat 128 bab. Hampir setengahnya kita. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Qala syaih. Nisbatuhum al-hawadith ila dahr. Wa masabbatuhum lahu. Berikut ini pembahasan tentang mereka menisbatkan kejadian itu kepada berjalannya waktu. Dan mereka mencela waktu itu sendiri. Hal ini kaum muslimin disebutkan dalam kitab Masal Jahiliyah. Masabbatu dahri kaqaulihim wama yuhlikuna illa dahru. Mereka mencela masa. Ini seperti ucapan mereka yang dinukilkan dalam Al-Quran. Mereka mengatakan wama yuhlikuna illa dahru. Tidaklah yang menghancurkan kita dan mematikan kita kecuali hanya berlalunya waktu saja. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, sebelum kita masuk ke bab supaya mudah difahami, kita sebagai umat Islam meyakini hidup dan mati adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bikadbi rizkihi wa ajalihi sa'idun am syakiyun. Setiap anak yang lahir di muka bumi ini maka sudah ditulis rizkinya, ditulis ajalnya, ditulis bahagia kadia atau sengsaranya, atau sengsara kadia. Sudah ditulis. Kita meyakini itu kaum muslimin. Tetapi banyak pihak yang mereka mengatakan kita ini tergantung waktu. Hari demi hari, minggu, bulan, tahun berjalan waktu. Nanti kalau sudah waktunya juga akan mati. Kalimat ini disebutkan dalam Al-Quran. Untuk kita memahami dan mengambilkan sebuah pelajaran. Bahwa ini ucapan batil. ucapan sesat. Wa ma yuhliku illa dahr. Kita ini tidak akan usang, tidak akan sirna, tidak akan mati kecuali semata karena berjalannya waktu saja. Ini salah wa kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Salahnya di sebelah mana? Salahnya adalah waktu itu yang berjalannya waktu masa hari demi hari, minggu, bulan, tahun. Itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia. Yang menentukan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berjalannya apa? Waktu. Kita mati tinggal nunggu waktunya. Bukan waktu yang mematikanmu. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan ini juga wa'alaikum muslimin melebar pada keyakinan beberapa orang yang berkaitan dengan adanya masa baik, adanya masa buruk. Yang diyakini oleh mereka dengan ini hari baik, ini hari buruk. Seakan-akan hari itulah yang menyebabkan kamu sukses. Seakan-akan hari yang lainnya menyebabkan kamu sengsara. Itu keyakinan yang batil. Beberapa orang ketika hendak menikah menghitung waktu bulan. Dikarenakan kalau tidak pas, diyakini itu sebagai penyebab malapetaka. Kalau itu pas, diyakini itu akan memberikan kebahagiaan. Itu salah. Peletakan batu pertama, dicari waktu yang pas, dihitung waktunya dulu, kapan? Rebo pon atau Kamis Legi. Wong pasaran pitik kok buat patokan. Bagi muslimin ketika dia meyakini itu, berarti dia meyakini adanya selain Allah yang bisa memberikan kebaikan bagimu. Atau kalau salah hari, maka akan binasa. Waktu ini berjalan Allah yang menentukan. Adanya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya Allah Azza wa Jalla menentukan berjalannya waktu. Bukan waktu yang menentukan kamu bahagia atau sengsara. Mujur atau binasa atau malang. Bukan. Bisa dipahami hadirin? Sehingga kita memahami sesuai dengan petunjuk yang ada dalam pembahasan hal ini. Tidak ada hari. Hari apa? Kalau orang mengatakan hari hoki. Hari sio? Hari apa? Kalau yang saya tahu, siome, Pak. Hari makan siome. Tahu siome? Maka hadirin, tahu kamu, nak? Pandai kamu. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimani, orang jami'an, kita masuk kepada keterangan Al-Syeikh Salih Al-Fawzan. Qala Syeikh, alladzina yansibuna al-hawaditha ila dahri humud dahriyah. Mereka orang-orang yang menisbatkan kejadian-kejadian di muka bumi ini kepada berjalannya masa, mereka disebut sebagai kaum dahriyah. Kaum dahriyah yang bahasa lainnya ateis. Mereka tidak meyakini adanya Tuhan. Tidak meyakini adanya sang pencipta. Kita binasa itu tinggal waktunya saja berjalan tahun demi tahun ya mati. Gak ada yang mematikan, gak ada yang menghidupkan. Berjalannya inilah waktu yang menentukan segalanya. Dalam bahasa disebut dengan dahriyah. Bahasa lainnya ateis. Komunis. Ini. Wadhalika annahum. Idza halla bi makruhun fa innahum yansibunahu ila dahr. Mereka apabila tertimpa sesuatu yang tidak disukai, maka mereka kemudian mengatakan ini hari sial, ini bulan sial. Langsung seperti itu. Misal seperti apa? Orang terkena musibah kematian atau terkena musibah kecelakaan atau apa, dia lihat, oh memang hari ini hari sial. Atau ini bulan-bulan sial. Di negeri kita masih banyak orang yang seperti itu. Tidak mau hajatan barang gawe, pengantenan pada bulan tertentu. Karena itu bulan sial. Bulan apa, Pak? Bulan Syuro. Bulan hijrahnya Muharram. Sesungguhnya Muharram itu bukan Syuro. Muharram adalah satu bulan yang ditentukan dalam Islam. Bahasanya bahasa Muharram. Jangan kita katakan Muharram itu Syuro. Nah, tidak sama sekali. Muharram agama kita memuliakannya. Salah satu di antara bulan-bulan yang dimuliakan dalam agama kita. Hakadha kaum muslimin. Bukan karena tahun baru. Tetapi karena memang dimuliakan sebagaimana bulan-bulan yang lainnya. Hadirin kaum muslimin rahiman jami'an. Wa yammuna ad-dara min ajli dhalik. Mereka mencela masa ketika mereka tertimpa kesialan. Wal wajibu an tunsab al-asya'a ila al-khaliq subhanahu wa ta'ala. Yang wajib bagi kita umat Islam adalah menisbatkan segala sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan itu semuanya. Ini sekarang semuanya terjadi dengan takdir Allah. Kecelakaan umpamanya. Orang mengatakan sebuah kesialan berupa kecelakaan. Terus kita mengatakan apa? Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini adalah ketentuan Allah yang telah mencatatku untuk aku terjadi tabrakan ini. Dalam keadaan tidaklah kita mau adanya kejadian tabrakan. Tapi ini sudah tertulis di lahil mahfud. Terjadilah apa yang terjadi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan kita menerima kejadian ini. Karena ini adalah terjadinya dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tumbul kesabaran dalam hati kita. Timbul ridha terhadap musibah ini. Dan mengharap mendapatkan pahala di balik musibah ini. Menggugurkan dosa. Dan diganti dengan yang lebih baik. Mohonnya kepada Allah. Bukan kepada hari itu. Wah, ini hari sial memang. Apa saya? Bukan ego muslimin. Bisa dipahami? Ya. Wad-dahru innama huwa. Waktun makhlukun min makhlukatillah. Yang namanya berjalannya masa. Hari demi hari. Minggu, bulan, tahun. Itu semuanya adalah waktu yang Allah ciptakan. Berjalannya masa. Sebagaimana berjalannya makhluk yang lain. Lahir, mati, tumbuh, tumbang, kering, dan sebagainya. Itu semuanya makhluknya Allah. Yang mengadakan Allah. Yang membinasakan dan menghancurkan Allah Azza wa Jal. Dan menumbuhkan kembali yang lainnya Allah. Bukan masa. Atau berjalannya masa. Waqad laisa qala syai laisa indu tasarruf. Yang namanya masa atau waktu. Itu tidak bisa menentukan apapun. Masa, bulan, tidak bisa menentukan apapun. Dulu, di zaman jahiliyah, bulan yang dianggap angker dan sial, bulan Safar. Bulan apa? Safar, setelah Muharram, Safar. Bulan yang kedua dalam hitungan hijriyah. Nabi mengatakan la safara la tiyarata wala hamata wala safara wala buma au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tatayur, tidak ada penularan, la adwa wala tiyarata wala hamata wala, sebutkan Nabi, tidak ada bulan Safar. Maknanya bukan dihapus bulan Safar itu dalam penanggalan hijriah. Tetapi keyakinannya musyrikin jahiliyah yang mengatakan bulan Safar itu bulan sial, itulah yang diingkari oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akada kaum muslimin rahimani wa rahimin jami'an. Sehingga marilah kita ingkari itu semuanya. Selamatkan hati kita dari keyakinan-keyakinan yang menganggap hari apes, hari sial, hari buruk. Tinggalkan itu. Itu bertentangan dengan la ilaha illallah. Yang harus kita yakini, hari itu berjalan atas ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa menentukan apapun hari. Allah yang menentukannya. Kecelakaan bisa terjadi kapanpun. Bulan kapanpun. Demikian pula kesuksesan juga bisa diraih kapanpun. Karena memang bukan hari yang menentukan. Ada di perhitungan kaum tertentu dengan menggunakan perbintangan. Yang perbintangan itu pun berkaitan erat dengan waktu. Perbintangan zodiak. Pernah melihat kaum muslimin mendengar? Di dunia maya tersebar. Bahkan mereka menawarkan jasa untuk menerawang nasib. Dengan menggunakan hitungan zodiak. Siapa yang lahir tanggal sekian, bulan sekian, sampai bulan sekian, maka dia bintangnya ini. Kemudian dia ditebak oleh peramalnya. Ini semuanya haram hukumnya. Rasul mengatakan, man atakahinan fasaddaqa bima yakul, faqad kafara bima unzil ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun atau arraf, tukang ramal. Ramal itu bahasa Arab. Ramal. Menjadi bahasa kita ramal. Arraf. Arraf itu bahasa Arab. Bahasa kitanya tukang bedek. Tahu tukang bedek? Tukang nebak. Enak tanganmu tak tiliki. Delung garisnya kemudian nebak. Wekere. Tempiling bata. Nebak saru. Semata nebak, tidak ada ilmu sama sekali. Itu namanya arraf dalam bahasa Arab. Atau dia juga dengan kalimat munajim, alim nujum. Mengkaitkan adanya bintang ini, melesat ke arah timur atau barat, berarti akan ada nasib begini, nasib begitu. Ini semuanya bahasa Arabnya sama dengan dukun. Kahin, sahir, munajim, arraf, ramal. Satu tipe yang hukumnya adalah syirik. Siapa yang mendatangi mereka, bertanya kepada mereka, dan percaya dengan ramalan dan tebakan mereka, maka sungguh dia telah kafir terhadap ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin, zodiak salah satu di antara bab ini. Hati-hati. Jangan kita lempar SMS kepada mereka. Walaupun kamu tidak datang. Lafaz hadisnya, man atakahinan. Siapa yang mendatangi dukun. Betul, kamu memang di rumah. Yang datang ke dukun itu SMS-mu. Atau mungkin Facebook-mu. Tulisanmu untuk bertanya tentang nasibmu. Dan kamu ditanya tanggal lahirmu. Untuk kemudian dijawab oleh dia dan antum atau kamu percaya. Ini bentuk juga meyakini kesialan dan keapesan. Kemujuran dan kebaikan dinisbatkan kepada apa? Hari dan bulan. Ada Leo. Ada apa lagi? Sagittarius. Sakit-sakitan terus. Kasihan deh lu. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an, itu semuanya harus kita ingkari. Harus kita tolak. Itu semuanya tidak benar. Batil, bahkan syirik. Syirik besar apa kecil? Syirik besar. Akbar. Dikarenakan intinya dibalik itu semuanya, Anda mengatakan adanya Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa memberikan kebaikan atau bisa menyebabkan kesialan. Ini namanya syirik akbar. Qala syekh, wa qad anqara Allahu azza wa jalla ala man yasdudu al-hawadisa ila ad-dahr. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingkari keyakinan itu semua. Yani orang-orang yang menisbatkan kejadian-kejadian kepada masa. Allah sebutkan ucapan mereka untuk kita tahu kalimat apa yang dulu pernah terucap. Sehingga kita bisa memahami kalimat apa di zaman sekarang ini yang mirip dengan kata-kata itu. Yaitu semuanya dikatakan kafir oleh Allah Azza wa Jal. Disebutkan sebagai musyrik dalam beberapa riwayat hadis Nabi. Ucapannya adalah, waqalu, mereka mengatakan, ma hiya illa hayatuna dunya. Ini tak lain adalah kehidupan kita di dunia. Namu tuwa nahya, kita hidup, kita mati. Ada yang hidup, ada yang mati, silih berganti. Wa ma yuhlikun illa dahr. Itu semuanya tak lain adalah tergantung berjalannya waktu saja. Kita tidak akan binasa, tidak akan usang, tidak akan mati. Kecuali karena semata berjalannya waktu saja yang menentukan. Ini dia. Ateis. Tidak meyakini adanya Tuhan sama sekali. Kamu mati? Ya tinggal mati. Yang mati kan siapa? Ya karena tua, berjalannya waktu. Sudah 100, 102, 103 ya mati. Yang mati kan siapa? Masa. Yang menentukan hidupnya masa. Tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Ini kaum Dahriya. Atau kaum Duhriya. Lian hadha inkarun lil akhirati. Wa inkarun lil ba'thi. Beliau mengatakan, ini semuanya terdapat pengingkaran kepada hari akhirat dan pengingkaran terhadap hari pembangkitan. Kita ini hidup dan mati tergantung berjalannya waktu. Terus bagaimana? Ada pembangkitan? Gak ada. Ada pembalasan? Gak ada. Kita ada aja karena ya waktu yang menentukan. Mati tinggal mati. Gak ada lagi kehidupan setelah dunia ini. Ini ungkapan mereka. Nah. Namutu wa nahya, yamutu nasun, wa yahya nasun, wa yakulun, rahima tadfa' wal ardu tabla'. Rahmun tadfa'u wal ardu tadabla'un. Mereka mengatakan kita hidup, kita mati tergantung waktu. Dengan kalimat lain mereka mengatakan, rahim itu yang mengeluarkan anak. Bumi ini yang memakan manusia. Bahasa lain seperti itu. Gak ada yang mencipta, gak ada anak lahir dari rahim, selesai urusan sampai di situ. Kemudian mati, tinggal ditenggelamkan ke bumi, diuruk sama tanah, selesai. Ada pembangkitan? Gak ada. Ini keyakinannya mereka dulu. Dan si buna, wa yakulun hadi tabiatul hayat, ini adalah tabiat kehidupan. Ya lumrahnya orang urip, ya matilah. Sampai segitu aja. Mereka mengatakan wa mayuhlikuna illa dahr, dan tidaklah yang mematikan kita kecuali berjalannya waktu. Yang sibun halak illa dahr, mereka menisbatkan kebinasaan dan kehancuran, kesialan kepada berjalannya waktu. Fa sababul maut indahum murur layali wal ayyam. Kata Syekh, dengan demikian sebab kematian seseorang itu hanyalah dengan sebab berjalannya waktu. Malam, siang, siang, malam, terus sampai mati. Ini yang mereka ucapkan. Walaysa hunaka ajal. Tidak ada di sana ketetapan matinya kapan. Gak ada ajal yang telah ditentukan oleh Allah. Gak ada. Jalannya waktu saja orang itu mati. Mereka menolak untuk meyakini takdir. Ini sisi yang lainnya lagi. Wala hunaka malakun yaqbidul arwah innanti hayya jadiha. Dan mereka pun menolak keyakinan adanya malaikat yang mencabut ruh ketika datang ajalnya. Gak ada keyakinan ini bagi mereka. Mati ya mati, urip ya urip. Itu hanya berjalannya waktu saja kok. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ateis, komunis, memiliki keyakinan yang seperti itu. Dibantah oleh Abu Al-Imam Abu Hanifah. Ini sudah jam 8:35. Untuk berikutnya kita baca dalam pertemuan yang akan datang. Saya akan sebutkan sebuah kisah perdebatan Imam Abu Hanifah dengan orang ateis yang tidak percaya adanya Al-Khaliq, sang pencipta alam semesta. Imam Abu Hanifah mengatakan, apa engkau tidak melihat as-safinah? Apa as-safinah? Kapal yang mengangkut bahan makanan berkarung-karung, kontainer bahkan, dari satu pulau ke pulau yang lain. Apakah mungkin kapal itu berjalan dengan sendirinya? Karena mereka mengatakan langit, bumi, awan, angin, air, api, semuanya berjalan dengan sendirinya. Waktu yang menentukan itu semuanya. Gak ada sang pencipta. Maka Imam Abu Hanifah membantah dengan akal yang sehat. Karena dia tidak butuh dalil. Ateis tidak butuh dalil mereka. Oh, enggak beriman kok. Maka dibantah dengan ini. Lihat kapal membawa bahan makanan sekian banyak ke negeri yang lain. Dengan teratur jadwalnya. Yang dibawa berapa ton. Kemana saja kebutuhannya. Apa mungkin ini berjalan dengan sendirinya tanpa adanya orang yang mengatur? Fabihidan ladhi kafar. Terdiam orang kafir itu. Tidak akan bisa menjawab. Kecuali dia harus mengatakan kapal itu ada yang mengaturnya. Ada yang menjadwalnya. Ada yang memasukkan barangnya. Ada yang bongkar muatnya. Ada yang menjalankan kapalnya. Ada bahan teratur. Ada pihak yang mengaturnya. Apalagi alam semesta ini. Adanya hidup, adanya mati. Adanya tumbuh, adanya makan, minuman. Seluruhnya ini. Yang indah ini bertahun-tahun, berjuta tahun. Dengan indahnya. Seimbang, selaras, semuanya makan, semuanya minum. Tanpa dia mencipta. Hada jawaban, inilah jawaban Imam Abu Hanifah. Yang tidak bisa dibantah oleh kaum ateis manapun. Maka oleh kaum muslimin, belajar ilmu agama. Agar kita selamat dari kesesatan. Belajarlah ilmu Al-Quran wa Sunnah. Karena disitulah Al-Hidayah ada. Semakin kita mengerti ilmu, maka semakin kita berada di atas hidayah. Selama kita berilmu dan beramal dengan ilmu yang telah kita ketahui. Ilmu saja tanpa amal berbahaya. Beramal tanpa ilmu juga berbahaya. Yang bagus, yang benar, yang harus kita lakukan, belajar ilmu. Dan kita harus beramal dengan ilmu itu. Wallahu a'lam bishawab, yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.